بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، خلاص sekalian kita lanjutkan kajian kitab Ad-Da' wa-Dawa atau Al-Jawab Al-Kafi karya Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Kita masuk di pembahasan bagaimana kekhawatiran atau ketakutan Umar bin Al-Khattab. Kita mulai dari situ insyaallah. Setelah sebelumnya kita membahas bagaimana kekhawatiran Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu perihal akhiratnya. Qala Ibn Qayyim rahimahullah: wa hadha Umar qara'a surat at-turi hatta idha balagha inna azab rabbika lawaqi' baka wa ishtadda buka'uhu hatta marida wa 'aduhu. Inilah Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an, beliau membaca surat at-tur sampai pada ayat inna azab rabbika lawaqi', sesungguhnya azab Rabbmu betul-betul waqi', terjadi. Maka menangislah Umar bin Al-Khattab, dan tangisannya itu betul-betul semakin keras. Hatta marida, sampai beliau sakit, dan wa'aduhu, dan mereka pun para sahabat berkunjung pada Umar bin Al-Khattab. Ya, ini refleksi dari kekhawatiran beliau radhiyallahu an akan azab Allah Subhanahu wa taala. Wa qala li ibnihi wa huwa fil maut. Maka suatu ketika Umar bin Al-Khattab berkata kepada putranya, dan Umar dalam keadaan menjelang kematian. Waihak, da' khaddi 'alal ard, asahu ay yarhamani. Celaka engkau. Waalaikumsalam. Celaka engkau. Du' khaddi, taruhlah keningku. Ya, taruhlah keningku di bumi, ya, di tanah. Jadi celaka kamu. Ya, ini bukan mendoakan, ya, waihak di sini, ya. Bukan mendoakan celaka di sini maksudnya. Ya, tapi suatu ta'bir, ya, suatu ungkapan saja. Letakkan pipiku ke tanah. Asahu ayyarhamani. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala merahmatiku, merahmati saya. Pak, ini mas sendiri, Pak. Umi. Teman-teman bagaimana? Ada? Hah? Oh, tapi tadi ada. Oh, baik. Thumma qala, kemudian berkata, wa ila ummi, celakalah ibuku. Ini juga bukan berarti doa, ya. Bukan. Celakalah ibuku, maksud celaka diriku ini jika in lam yaghfirli, jika Allah Ta'ala tidak mengampuniku. Ini tiga kali beliau katakan seperti itu, dan diulang tiga kali. Thumma qada, kemudian beliau meninggal dunia radhiyallahu anhu. Wa kana yamurru bil ayati fi wirdihi bil lailati fatukhifuhu fayabqa fil baiti ayyaman yu'adu yahsabunahu marida. Ya, jadi saat berzikir fi wirdihi billailah, saat berzikir di malam hari, Umar bin Al-Khattab membaca suatu ayat. Lewat padanya suatu ayat di wiritan zikirnya, dan ketika itu mungkin imannya sedang tinggi-tingginya, maka ayat yang dibaca tersebut tukhifuh, membuat beliau ketakutan. Faya buqa fil bait, maka beliau pun tetap tinggal di rumahnya. ayaman, beberapa hari, yu'ad, ya, dan dijenguklah dia, ya, dijenguklah dia karena orang-orang kehilangan akan beliau beberapa hari. Yahsabunahu maridha, orang-orang pada menjumpainya, kenapa? Karena mereka menyangka Umar bin Khattab itu sedang sakit. Ya. Kemudian dikatakan wa kana fi wajhihi radhiyallahu anhu khattani aswadani min al-buka. Di wajahnya Umar bin Khattab terdapat dua garis karena apa? Tangisan. Dua garis karena tangisan. Karena seringnya nangis. Kemudian wa qala lahu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata kepada Umar bin Khattab, "Massara Allahu bikal amsar wa fataha bikal futuh wa fa'ala fa'ala." Wahai Umar, "Massara Allahu bikal amsar." Allah Ta'ala membuka sejumlah kota melalui engkau. Misr di sini artinya kota, daerah, negeri. Wa fataha bikal futuh. Engkau telah menaklukkan beberapa penaklukan negeri melalui dirimu. Ya, Allah Ta'ala telah menaklukkan beberapa negeri melalui engkau, wahai Umar. Artinya, engkau seorang yang Masya Allah. Gitu lah. Karakter Umar ya, kalau kita tahu ya. Tinggi, keras. Gitu. Ya. Wafa'ala, wafa'ala. Dan begini-begini disebutkan kehebatan-kehebatan Umar al-Khattab. Maka berkata kemudian, Wadittu anni anju la ajra wala wizr. Ya. Wadittu anni anju la ajra wala wizr. Kata Umar al-Khattab, aku senang sekiranya aku selamat tanpa membawa pahala ataupun dosa. Jadi walaupun sudah berbuat sangat banyak, itu kekhawatiran akan akhirat luar biasa. Bahkan ini Umar bin Khattab telah dinobatkan sebagai salah satu orang Islam, sebagai salah satu calon penghuni surga dan telah beramal banyak untuk Islam dan kaum muslimin yang tidak terdapat pada sahabat lainnya. Tapi kendati pun begitu, beliau bilang waditu anni anju la ajra wala wizr. Saya berharap selamat tanpa adanya ganjaran pahala ataupun dosa. Wa hadza Utsman bin Affan. Dan inilah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kana idza waqafa 'ala al-qabr yabki hatta tabtalla lihyatuhu. Ketika Utsman bin Affan waqafa 'ala al-qabr, yaitu berdiri di dekat kuburan atau di samping kuburan. Alal qabr sih bukan di atas kuburan, ikhwan, ya. Maka ia bagi Utsman bin Affan menangis hatta tabtalla lihyatuh, sampai basah jenggotnya. Berarti kan ini tangisannya air mata luar biasa banyaknya, ikhwan. Sampai basah jenggotnya, Masya Allah. Ya. Inilah tangisan-tangisan para sahabat, ikhwan. Tangisan-tangisan para pejuang Islam. Bukan tangisan-tangisan drama Korea atau Bollywood India. Yang nangis itu karena dunia, karena hawa nafsu, karena syahwat, karena kehilangan makhluk. Inilah tangisan laki-laki yang sejatinya. Inilah tangisan hamba Allah yang sejatinya. Karena kalau tangisan hanya karena cinta, hanya karena perempuan, nah ini konyol. Tapi lihat para sahabat, mereka itu orang-orang yang paling tangguh dalam berperang. Mereka paling berani dalam menaklukkan kota dan negeri. Tapi tangisan mereka bukan tentang hal-hal yang remeh, romantisnya mereka terhadap perempuan, ya. Maka kalau seseorang sudah bisa menangis karena Allah, dengan segala kelebihan mereka dalam terhadap Islam, terhadap amal saleh, maka tangisan-tangisan tentang lawan jenis itu, tangisan atau tangisan hawa nafsu, itu tangisan yang sangat rendah, ya, sangat receh kalau bahasa sekarang. Maka kemudian waqal, berkata Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, لو أنني بين الجنة والنار لا أدري إلى أيتهما يؤمر بي لاخترت أن أكون رمادا قبل أن أعلم إلى أيتهما أصير. لو أنني بين الجنة والنار, sekiranya aku berada di tengah-tengah antara surga dan neraka, la adri ila ayatihima yu'mar bih, saya tidak tahu saya bakal dikemanakan. Ya, enggak tahu nih bakal kemana. Ada dua nih, surga dan neraka di tengah-tengahnya nih. Ke arah mana saya akan disodorkan? Lakhtartu an akuna ramadan, maka aku akan lebih memilih untuk menjadi apa, romad, yaitu debu. Lebih baik aku jadi debu aja deh, saking apa, saking takutnya. Qabla an a'lama ila ayatihim asir, sebelum aku mengetahui ke mana saya akan pergi. Ini Uthman bin Affan yang dijamin masuk surga, ikhwan. Tapi karena rasa takutnya, mengertinya tentang hakikat jannah dan nar serta akhirat secara global, maka beliau ya tetap khawatir dan berharap, ketika di konteks seperti ini, mendingan saya jadi debu aja deh, nggak tahu apa-apa. Ya, saking takutnya. Wahada Ali bin Abi Talib wa bukauhu wa khawfuh. Dan inilah Ali bin Abi Talib serta tangisannya dan rasa takut beliau radhiyallahu anhu. Wa kana yashtaddu khawfuhu min ithnatain. Ali bin Abi Talib beliau memiliki rasa takut yang besar terhadap dua hal, yaitu tulil amali wa tiba'il hawa. Tulil amali wa tiba'il hawa, panjang angan-angan duniawi dan mengikuti hawa nafsu. Tulil amali wa tiba'il hawa, dan ini dua hal yang menjadi musibah bagi keumuman qalbu kaum muslimin. Tulul amal, yaitu apa? Panjang angan-angan duniawi. Wattiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Bagaimana panjang angan-angan duniawi, kawan? Antum mengejar dunia sampai ke qalbu antum, itu tulul amal. Siapapun dari kita yang mengejar dunia sampai ke hati, mengejar dunia ajalah, kita istilahkan mengejar dunia, maka itu berarti menunjukkan dia panjang angan-angan dunia ini, tidak ingat kematian. Maka itu tulul amal yang membinasakan manusia. Meskipun mereka tetap hidup, tapi panjang angan-angannya terhadap dunia membuat kalbu mereka mati sebelum kematian jasad. Dan ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Maka berkata Ali bin Abi Thalib, fa'amma tulul amali fayunsil akhirah. Adapun panjang angan-angan duniawi, itu akan membuat kita lupa terhadap akhirat. Panjang angan-angan dunia itu membuat kita lupa akan akhirat. Gak ingat mati lagi. Gak ingat ada hisab. Maka setiap orang, baik berdagang atau bekerja, pokoknya mencari keuntungan duniawi tanpa memikirkan halal haram. Nah, ini berarti dia apa, punya panjang angan-angan terhadap dunia. Siapapun itu. Hatta walaupun masih miskin. Ingat, tulul amal itu tidak mesti dalam kondisi kaya. Tulul amal, panjang angan-angan, boleh jadi terjadi pada orang yang masih miskin. Ya. Dan potensinya masih tetap ada walaupun orang itu masih miskin. Tulul amal. Ya, kemudian berandai-andai kalau nanti saya kaya, saya bakal seperti fulan yang kaya dan zalim. Seperti fulan yang kaya dan menghabiskan uangnya untuk foya-foya dan seterusnya. Ya, terutama sekali tentu tulul amal ada pada artis-artis dan semisalnya. Maka hampir tidak ditemukan artis-artis top, terutama mereka ingat akhirat. Seandainya mereka ingat akhirat, mereka akan berhenti dari keartisan mereka. Pasti. Tapi karena mereka menjauh diri dari pemikiran terhadap akhirat, mereka tetap betah dengan itu. Karena mereka ada apa? Tulul amal. Ada panjang angan-angan dengan dunia ini. Wa amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Adapun mengikuti hawa nafsu, itu akan mencegah dari kebenaran. Jadi ada qulul amal, ala ittiba'ul hawa. Kalau tulul amal membuat kita lupa akhirat, kalau mengikuti hawa nafsu membuat kita apa? Terhalang dari kebenaran. Maka siapapun, baik dari da'inya maupun dari talibnya, kalau dalam belajar atau mengajar sudah ada pakem hawa nafsu, maka pasti ada kebenaran yang terkhianati. Ya, begitu. Waalaikumsalam. Jadi siapapun dari talib maupun da'i, muallim maupun muta'allim, ya, yang dia sudah punya pakem hawa nafsu, maka mestilah ada kebenaran yang dikhianati. Ini mesti gitu ya kawan. Hatta antum sebagai talib, antum punya standarisasi hawa nafsu terhadap ilmu yang antum pelajari. Hawa nafsu. Dan boleh anda contohkan yang real untuk sekarang. Di antara, dan ini bukan suudzon kepada individu tertentu, tapi ini bisa terjadi kepada individu talib atau bahkan da'i mu'allim, yaitu pengen dianggap sebagai seorang free thinker, orang yang berpemikiran bebas, gak terikat dengan majelis tertentu, gak terikat dengan orang besar tertentu, dan dia mau, dah saya pokoknya penting bukan ikut dalil, bukan penting saya itu beda lah. Ya. Atau dia menancapkan diri pada mazhab tertentu. Saya pokoknya mazhab Syafi'i pokoknya. Ya. Nah, mazhab Syafi'i ya, karena teman-teman Facebook saya banyak-banyak Syafi'iyin, Asy'ariyin. Nah, ini mulai ini berarti dia belajar untuk caper terhadap Syafi'iyin atau para penganut mazhab Syafi'iyah, dan itu bagus. Ya, dan lebih ikut kepada Asy'ariyah. Ini berarti ada hawa nafsu di sini. Ada keinginan duniawi, yaitu cari muka terhadap teman-temannya. Ya, maka kemudian belajar. Apakah yang mau menancapkan diri untuk berfanatik kepada mazhab tertentu, dia akan mempelajari dalil betul-betul sesuai pemahaman salaf? Belum tentu. Belum tentu. Walaupun kita tidak menuduh, tapi belum tentu. Ya. Jadi apa kata Syafi'iyah di sini? Khalas. Apa yang dikatakan oleh Syafi'iyah? Khalas selesai. Kalau ada menyelisih Syafi'iyah, maka kita tidak mau kita mengikutinya. Maka ini Bapak ta'assub madhabi. Kendati pun nanti suatu ketika Hanafiyah mengucapkan ini dan ini sesuai dengan bagaimana sunnah Nabi atau sesuai pemahaman salaf, dan madhab Syafi'i yang versi ini tidak sesuai dengan sunnah atau salaf, maka dia tetap memilih apa? Syafi'iyah. Al-muhim Syafi'iyah pokoknya. Maka berarti apa? Amma ittiba'ul hawa fayasuddu 'anil haqq. Mengikuti hawa nafsu itu akan berpotensi apa? Mencegah seseorang dari kebenaran suatu ketika. Ya. Ala wa inna ad-dunya qad wallat mudbiratan wal akhirata muqbilatan. Tahuilah sesungguhnya dunia itu telah berpaling, berbalik pergi, sementara akhirat sedang datang menghadap. Dan itu kondisi kita ya kawan, sebenarnya semua kondisi manusia itu, dunia dan akhiratnya, dunia itu walat mudbirah, berpaling pergi sebenarnya, sementara akhirat muqbilah, datang menghadap kita. Kita kondisi begitu, kita sekarang sedang menghadap akhirat sebenarnya. Dan dunia ini adalah sesuatu yang mudah berlalu, mudah lampau. Maka ajaib ketika seseorang mengejar-ngejar pihak yang berlalu darinya, sementara pihak yang mendatanginya justru tidak dia hargai. Gimana menurut antum? Gimana Alwi? Atau begini aja, kita analogikan, atau Alwi dan Rafi'i, kita analogikan supaya lebih clean masalahnya. Antum mengejar-ngejar akhwat yang berpaling dari antum, sementara ada akhwat yang insyaallah jauh, hafizah salihah, tayyibah, mendekati antum dan berharap antum menikahinya. Antum tetap kemudian apa? Kekeh mengejar akhwat yang sayyi'ah, wallat mudbirah. Gimana menurut antum? Nah, kalau antum melakukan hal seperti itu, maka ya, Gimana Abi? Kok antum kayak gitu gimana? Kayak gitu nggak kira-kira sama? Ah, gimana Rafi'i? Antum punya target dan apa namanya? Bukan target apa namanya? Inceran, inceran. Ah, antum punya inceran seorang akhwat yang memang jamilah, tetapi sayyi'ah, asiyah, qabihah fil akhlak. Enggak bagus akhlaknya. Jilbabnya minimalis. Tapi antum hanya memandang kecantikannya yang suatu saat akan hilang. Antum terbutakan dengannya, tergila-gila akannya. Misal saja ya, misal Rafi ya. Mungkin karena dia adalah bintang kelas dulu. Mungkin karena dia adalah perempuan yang kalau anda menikahinya maka akan naik gengsinya di kalangan alumni sekolah misalnya. Tapi perempuan itu gak mau sama antum. Memang biasanya begitu memang kan? Gak. Perempuan ini dia gak mau sama antum. Namun kemudian ada seorang akhwat dari ma'had yang sama antum dan beautiful, salihah, harta ya banyak, keluarga ya baik. Dan dia mau sama antum karena dia melihat antum tuh bukan dari zahirnya. Kalau dari zahirnya dia enggak mau. Cuman dilihat dari apa? Dari kebaikan antum. Dari amalan saleh antum, dari hafalan antum, dari kesalehan antum, dari kebaikan antum. Sampai dia datang ke rumah antum. Ini apa seperti akhirat mukbilah di hadapan antum. Dari akhlaknya itu dia menjanjikan sesuatu untuk masa depan antum dan anak-anak antum kelak. Dari keilmuannya antum juga mendapatkan kebaikan dari perempuan ini. Tapi antum malah justru lebih ke yang akhlak pertama tadi. Hah, gimana? Kebodohan kalau antum melakukan seperti itu, Rafi. Ya? Berarti di sini apa? Ada tulul amal dan hilang dan ada ittiba'ul hawa. Ya. Tulul amal, antum ada angan-angan terhadap perempuan pertama. Sehingga akhirat antum hilang dari pikiran. Mengikuti hawa nafsu, antum lebih condong kepada hawa nafsu semata. Sehingga yang benar buat antum ini malah antum halang-halangi. Begitu. Walikulli wahidatin banun. Dan di setiap satu ini, ada anak-anaknya. Jadi dunia, ada anak-anak dunia, abna'ud dunia, ya, dan ada akhirat, anak-anak akhirat, abna'ul akhirah. Fakunu min abna'il akhirah, wala takunu min abna'id dunia. Maka jadilah kalian putra-putra akhirat. Dan jangan kalian menjadi putra-putra dunia, anak-anak dunia. Fa'innal yawma amalun wala hisab, wa ghadan hisabun wala amal. Hari ini adalah amalan tanpa hisab. Enggak diperhitungkan sama Allah. Faddal antum beramal. Terserah antum. I'malu masyi'tum. Kullun ya'malu ala syakilatih. Faddal antum. Antum putuskan terserah antum. Tapi ghadan, yaitu ghadan di sini apa? Akhirat. Hisab tanpa ada amalan. Antum gak bisa beramal lagi. Semua amal antum di dunia dihisab. Ya diperhitungkan. Dan antum tidak bisa melakukan suatu amal yang bisa menunjang keselamatan antum di akhirat. Pas waktu di akhirat. Gak bisa. Kemudian kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Itu tadi perkataan siapa? Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini sering masuk ke dalam ceramah-ceramah ini bagus. Perkataan beliau ini bagus banget tadi ya. Sekarang kita menuju ke Abu Darda radhiyallahu anhu. Kana yaqul, Abu Darda berkata, inna ashadda ma akhafu ala nafsi yawm al-qiyamati ya an yuqala li, ya Abu Darda, qad alimta fa kaifa amilta fima alimta. Allahu Akbar. Sesungguhnya yang paling saya khawatirkan terhadap diri saya di hari kiamat nanti, ketika dikatakan kepada saya, wahai Abu Darda, engkau telah mengetahui, engkau telah berilmu, fakaifa amilta bima alimta. Maka, gimana kamu mengamalkan ilmumu itu? Allahu Akbar. Pertanyaan berat, ikhwan. Kalau tiap hari kita ngaji, semangat ngaji, Masya Allah. Tapi ternyata di setiap detail di setiap permasalahan yang kita bahas dan kita ketahui hukumnya dan menjadi ilmu untuk kita, itu akan ada hisabnya, pertanyaannya, kaifa amilta bima alimta. Ya. Bagaimana tentang amalanmu? Ya. Bagaimana tentang ilmumu, diamalkan atau tidak, gitu loh. Ya. Apakah mesti semua ilmu itu diamalkan? Maksudnya kalau enggak diamalkan menjadi dosa besar atau dosa? Ya enggak mesti, ya. Karena ilmu ada yang tentang hukum-hukum wajib maupun sunnah. Antum tidak mengamalkan sunnah karena memang tidak melakukannya, tidak ada masalah. Bukan karena meremehkan. Tapi, ya misalnya antum tahu kan puasa Daud itu sunnah, tahu. Antum pernah beramalkan mengamalkannya? Enggak pernah. Taib. Dosa enggak? Ya enggak. Apalagi konteksnya mungkin antum enggak kuat untuk itu. Jadi ilmu yang dimaksud ini adalah ketika antum tidak mengamalkan, atau ilmu yang sewajibnya antum amalkan. Atau sesunahnya antum amalkan, cuma lebih ringan dibandingkan yang wajib. Begitu. Ya. Kalau antum tahu puasa Senin Kamis itu sunnah, dan antum mengilmuinya, bahkan antum hafal dengan dalil-dalilnya, dan aqwal ulama tentang puasa Senin Kamis dan fikihnya. Tapi antum tidak melakukannya. Berdosa enggak kira-kira antum? Tidak. Tapi tetap ditanya enggak? Ditanya. Ditanya. Ya, kaifa amilta puasa Senin Kamis misalnya, yang engkau ketahui itu sunnah. Ya Allah, saya capek ya Allah, kalau misalnya saya puasa Senin Kamis enggak kuat ya Allah, ya khalas. Dosa enggak? Ya enggak. Tapi kalau wajib, ya, antum tahu bahwasanya hasad itu haram misalnya. Hasad yang mazhum itu haram. Antum amalkan enggak? Ternyata justru tidak diamalkan, malah dia berhasad. Nah, yang seperti kan haram, maka yang haram berarti akan dihisab juga, akan dihukum. Kecuali kalau Allah ampuni. Wa kana yaqul Abu Darda, itu berkata juga, "Lau ta'lamuna ma antum laquna ba'dal mauti lama akaltum tu'aman 'ala syahwah." Seandainya kalian mengilmui betul-betul apa yang akan kalian hadapi di setelah kematian, maka tidaklah kalian akan makan makanan dengan syahwat. Kalian enggak bisa makan dengan syahwat, dengan keinginan, enggak bisa. Nah, iya. Kalau misalnya kita betul-betul mengetahui apa yang akan kita dapatkan, apa yang kita hadap temui di setelah kematian, maka makan itu enggak enak. Dan Al-Hasan Al-Basri itu pernah seperti itu. Ya, membaca salah satu ayat ya di surat Al-Haqqah kalau enggak salah. Ana lupa ayatnya apa. Tapi kemudian beberapa hari beliau tidak bisa makan. Enggak bisa makan karena kepikiran dengan ayat tersebut. Wala syarabtum syaraban 'ala syahwah. Dan kalian tidak bisa minum satu minuman dengan adanya keinginan minum syahwat. Ini menunjukkan bahwa saya makan dan minum itu dari syahwat, termasuk syahwat, keinginan. Dan ini syahwat tabi'iyah, enggak madzmumah, enggak tercela, ikhwan. Kata Allah Subhanahu wa taala, jadi sebentar, eksistensi syahwat pada manusia itu pada asalnya tidak tercela. Yang tercela apanya? Tidak termanagenya syahwat tersebut dengan sesuai syariat. Kalau termanage, maka dia bisa menjadi ladang pahala. Ya enggak? Kata Allah Ta'ala, zuyina linnasi hubbus syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddati wal khaylil musawmati wal an'ami wal harf. Thalika mata'ul hayati dunya. Dihiaskan untuk manusia. Kita termasuk laki perempuan. Hubbus syahwat. Suka dengan hal-hal yang digemari, yang diinginkan dari syahwat. Minan nisa. Perempuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dahulukan itu. Perempuan lawan jenis. Dan Allah mendahulukan ini pasti ada hikmahnya, ikhwan. Minan nisa, kemudian wal banin, anak-anak, ya kan? Apa korelasi antara syahwat dengan anak-anak, ikhwan? Karena dengan punyanya anak-anak, antum bisa bertafakur. Antum berbangga dengan kepemilikan anak, ya enggak? Iya. Iya, punya anak sudah besar dan bisa ini itu kebanggaan dan kesenangan tersendiri. Kesenangan tersendiri. Itu termasuk syahwat? Syahwat. Tapi itu maklum nggak? Maklum. Malah justru kalau orang nggak bangga, nggak senang dengan punya anak, itu yang ajaib. Ya, itu bayi ajaib tuh orang tuh. Ya. Antum senang perempuan? Hubbus syahwat minan nisa, senang perempuan? Senang nggak, Rafi? Belum terbukti sebenarnya, tapi nggak apa-apa. Anak-anak percaya, anak percaya insya Allah. Hah? Tahib. Ya. Alwi bilang ke anak misalnya, Ustaz, anak naksir sama fulana, Ustaz. Terus anak bilang, astagfirullahaladzim, nggak boleh. Antum nggak boleh suka perempuan. Nah ini malah justru apa? Menutup pintu fitrah dia, gitu kan. Mah nggak boleh. Lihat yang kita kajian mental juara ketika itu ya. Ada sahabat, apa Mus'ab atau siapa? Apa kira-kira cita-citamu? Dia bilang langsung, cita-cita saya ini adalah saya akan menikah dengan fulana dan fulana. Disebutkan nama-namanya dan nama bapaknya. Artinya sahabat itu menzahirkan bahwa dia, saya suka perempuan. Taib, itu hubbus syahwati minan nisa. Nah, ini fitrah. Cuma secara syar'i wajib dihandle dan dimanage dengan sesuai syariat. Ini dia. Ya. Jadi keberadaan syahwat itu tidak tercela, tidak terpuji, melainkan itu modal. Nah, tinggal kemudian kalau dia manage dengan sesuai syariat, maka itu ladang pahala. Kalau tidak, maka itu ladang dosa. Minan nisa wal banin, laki anak-anak. Kita bisa senang dengan keberadaan anak-anak kita. Ya. Maka wajar kalau ditanya, putra, antum sudah punya anak belum? Ini insya Allah sebentar lagi insya Allah ya. Antum seneng gak kalau punya anak? Enggak, gimana antum? Gak boleh itu. Dunia ya akhirnya. Takillah. Enggak hubus syawati minan nisa wal banin. Gak masalah. Anak cucu. Wal qanatiril muqantarah. Harta yang besar. Minat zahab. Antum suka emas gak? Aduh, anak gak suka emas. Yakin. Ada orang gak suka sebagian bagian dari dunia. Padahal itu fitrahnya. Dia bukannya gak suka sebenarnya, tapi dia belum tahu aja fungsi dari itu semua. Belum tahu aja. Iya, belum tahu. Mungkin kita-kita yang gak punya emas banyak ya. Atau mungkin gak punya emas sama sekali. Gak tahu kegunaannya. Saya bilang, ngapain cari emas lah udah. Tapi ntar ketika antum dapat emas, antum bakal tergetol-getol dengannya. Antum nyari emas. Minat zahab wal fiddah. Wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth, tunggangan kendaraan, an'am, kemudian binatang-binatang ternak, pertanian, itu wajar. Ya, wajar. Maka di sini syahwat tu'aman 'ala syahwa wa la syaratun syaraban 'ala syahwa. Kepemilikan syahwat untuk bisa makan, bisa minum itu wajar. Tapi harus di-manage dengan sesuai syariat. Kalau misalnya kalian mengetahui apa yang akan kalian hadapi setelah kematian, kalian bakal makan tanpa adanya syahwat keinginan. Kalian akan minum tanpa adanya syahwat. Artinya, udah gak enak rasanya. Makan dan minum karena kepikiran bagaimana hari akhir. Itu kalau ilmunya tinggi, seolah-olah menyaksikan. Ya. Sebagai Morna Abu Maryam cerita tuh. Waktu di Beas di Jakarta Kota, ya, ada seorang perempuan pergi kerja pagi-pagi, jalan di antara rel-rel yang kan di Beas itu kan sebelum stasiun kan banyak rel-rel, persilangan rel-rel kan banyak itu, ya, jalan, oke headset nggak dengar, taunya ada kereta dari Jawa tapi mundur, lokomotifnya di ujung sana, ini segini gitu, mundur tuh kereta. Nah ini perempuan gak tahu kok ada kereta. Akhirnya kesenggol, terjatuh dan terlindes. Itu perempuan. Terlindesnya sampai ujung itu. Sampai ujung keretanya selesai. Di rel tersebut terlindes. Jadi udah hancur-hancuran semuanya. Dan itu disaksikan oleh Abu Maryam dan teman-temannya. Sampai kata dia, gak tahu berapa hari Abu Maryam gak enak makan dan minum. Karena apa? Karena menyaksikan kengerian dari dilindasnya perempuan tersebut oleh kereta. Mengetahui dan menyaksikan langsung. Maka minum itu udah gak kayak ada syahwatnya. Makan udah gak ada syahwatnya. Begitu. Maka para sahabat kalau misalnya mereka melihat atau mendengar bagaimana kengerian akhirat, udah mereka Allah. Karena ilmunya mereka. Ya kalau kita mungkin khutbah Jumat di tahzir neraka, hati-hati neraka. Ya. Tapi ya apa coba? Ya habis Jumatan cari nasi sebagaimana di suatu masjid. Karena ada bagi-bagi nasi gratis langsung. Iya, walaupun pantar tukum naron talawwa, kata ustadznya. Aku peringat kalian-kalian neraka yang bergejolak. Ya, jeh mas. Ya. Selesai sholat, antri. Ngambil jatah nasi. Kalau kehabisan, bertanya-tanya, gimana nih? Ya. Iya, Pak Iman. Ya, nah. Tapi bukan Pak Iman panitianya kan? Panitia pembagiannya juga udah hijrah kan, gak di situ lagi. Ya itu kita seperti itu ya. Seperti itu kita, Masya Allah. Wala dakhaltum baitan tastadhilluna fih. Kalau kalian betul-betul mengetahui bagaimana nanti abis kematian, kalian tidak akan mau masuk ke rumah untuk mencari zil, mencari apa namanya, naungan dari terik matahari. Wala kharajtum ila sa'iri tadribuna sudurakum. Dan kalian akan keluar ke medan lapangan untuk memukul-mukul dada-dada kalian, watabkuna ala anfusikum, dan kalian akan menangisi diri kalian sendiri. Walau wadittu anni syajaratun tu'badu thumma tu'kal, sampai saya ini, yaitu Abu Darda, benar-benar amat ingin menjadi sebatang pohon yang dipotong kemudian dimakan aja deh. Dah mendingan gak ada artinya gitu. Wa kana Abdullah ibn Abbas asfala ainihi mithlu syirakil bali min ad-dumu'. Abdullah bin Abbas. Ya, di bawah kedua matanya beliau terdapat bekas semacam tali sendal yang usang disebabkan tetesan air mata. Ini mirip dengan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Ya, begitu juga dikatakan oleh Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, beliau berkata, ya laitani kuntu syajaratan tu'dad wa walidtu anni lam ukhlaq. Duhai sekiranya aku hanyalah seorang, hanyalah sepohon yang akan ditebang. Aku mengabar andai-andai seandainya aku tidak diciptakan, karena saking khawatirnya ikhwan terhadap akhirat. Wa uridat 'alaihi an-nafaqah. Ditawarkan kepadanya nafkah. Masya Allah, ini dalam ini ikhwan. Maka berkata Abu Dzar, indana 'anzun nahlibuha wa ahmiratun nanqulu 'alaiha wa muharrarun yakhdimuna wa fadlu 'iba'ah wa inni akhafu al-hisaba fiha. Kata Abu Dzar radhiyallahu an, indana 'anzun nahlibuha. Kami sudah memiliki anz, yaitu kambing betina. Kami sudah punya kambing betina, nahlibuha, kami perah susunya. Kemudian, wa ahmiratun nanqulu 'alaiha. Dan kami punya beberapa keledai yang membawa kami sebagai kendaraan, keledai itu. Jadi punya makanan, punya kendaraan. Wa muharrarun yakhdimuha. Dan kami punya mantan budak yang sudah dimerdekakan yang melayani kami. Wa fadlu 'iba'ah, dan kami juga punya kelebihan 'iba'ah atau 'aba'ah, yaitu semacam pakaian yang biasa dipakai wanita Arab. 'Aba'ah. Wa inni akhaful hisaba fiha. Dan saya takut hisab terhadap semua itu, Masya Allah. Aduh, ini kena banget buat anda sih sebenarnya, ikhwan. Sekarang kita punya makanan, ada hisabnya. Ada hisabnya. Ada hadis yang mengharukan, ikhwan. Hadis. Yaitu ketika sahabat dan Rasulullah SAW lagi lapar. Kemudian mendapatkan makanan, jamuan, berkah. Dan alhamdulillah, berkah. Ya, selesai, udah enak dah. Udah kenyang. Nabi SAW mengingatkan, sesungguhnya setiap detail dari apa yang kita makan ini akan ditanya di hari akhir. Masya Allah. Ini enggak ringan ternyata. Dan juga punya keledai yang ditunggangi. Punya motor. Berarti kendaraan, kepemilikan kendaraan pun akan ada hisabnya. Mantan budak yang membantunya, oke, terlepas di mantan budak atau pegawai yang membantunya. Alwikin antum. Ini pun ada hisabnya. Kemudian kelebihan pakaian pun ada hisabnya, masya Allah. Nah, ini anak juga kena nih, karena anak punya pakaian banyak. Ini sedangkan wa inni akhaful hisaba fiha, aku khawatir hisab terhadap itu semua. La haula wala quwwata illa billah. Semoga Allah menjaga anak dan antum. Makanya ada seorang artis, ikhwan. Artis ini hijrah ke sunnah dan mendapatkan kajian-kajian tazkiyatun nufus. Namanya artis kan baju-bajunya brandnya ya, antum jangan tanya lah, brand internasional. Mungkin kaos aja itu bisa jutaan. Kaos Arafi yang kalau antum pakai lama terus keringetan besoknya jamuran itu loh. Kaos jutaan. Mobil, rumah, properti dan seterusnya. Maka setelah hijrah beliau kemudian menjual-jualkan kaos-kaos apa baju pakaiannya itu loh, dijual-jual. Supaya apa? Ditanya kenapa? Dia itu dijual, eman-eman ini branded semua kaosnya. Atau pakaiannya branded semua, kenapa? Karena khawatir nanti apa namanya? Hisabnya itu bebannya banyak buat anak, masya Allah. Ya tapi perlu diketahui ya, setelah dijual kan dapat feedback uang kan? Ada hisabnya lagi uang itu. Ya kan? Iya. Maka ikhwan, kalau misalnya kita kaya, alhamdulillah Allah berikan kekayaan, bersyukur. Cuma ingat ada hisabnya. Maka banyak-banyak sedekah. Barangkali itu menghilangkan hisab, barangkali itu meringankan hisab kita di hari akhir. Wa qara'a Tamim Ad-Dari Lailatan Surat Al-Jathiyah. Satu malam Tamim Ad-Dari membaca surat Al-Jathiyah ketika beliau baca ayat ini. Am hasibal ladzina ijtarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka sama seperti orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebaikan? Enggak sama. Maka ja'ala yuraddiduha wa yabki hatta asbah. Membaca ayat tersebut diulang terus kemudian oleh Tamim Ad-Dari dan menangis beliau sampai pagi hari. Masya Allah. Wa qala Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah, wadittu anni kabshun fadhabahani ahli wa akalu lahmi wa hasau marqi. Saya sampai mengandai-andai saya itu domba kabs, domba jantan kabs. Kemudian saya disembeli oleh keluarga saya sendiri. Kemudian mereka makan daging saya dan mereka menghirup kuahnya saya gitu. Saking apa? Saking udahlah ngeriah neraka. Takutnya masuk neraka. Wa adzaba bunyatulu tatabbu'uhu. Ini adalah jadi uraian ini akan terlalu panjang untuk dipaparkan satu persatu. Banyak antara salaf yang sangat khawatir akan akhiratnya. طيب وصلى الله على نبينا محمد.